Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu, para pemirsa, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan Allah taala dan kesempatan untuk menambah amal saleh dan mentaubati apa yang buruk di masa yang lalu. Ya, mudah-mudahan waktu yang kita yang Allah berikan kepada kita ini benar-benar bisa kita manfaatkan mungkin untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, para bapak dan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita insyaallah akan membahas asr qawaid fil istiqamah, 10 kaidah dalam perkara istiqamah. Risalah yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizallahu taala, seorang ulama yang telah ma'ruf yang karena sering datang ke negeri kita, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah yang insyaallah dan beliau sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Peralihan antara Ramadan ke Syawal tentu memiliki dampak tersendiri. Sebagian orang menunjukkan fenomena yang sangat in kontras antara Ramadan dengan Syawal, karena dia mengenal Allah dan beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, berhenti semua aktivitas, baca Quran, qiyamul lail, kemudian dan amal-amal kebaikan yang lainnya, dihentikan semuanya seakan-akan dia hanya mengenal Allah dan menyembah Allah hanya di bulan Ramadan. Tentu ini sangat buruk sekali. Sebagian orang mengalami penurunan, mengalami juga penurunan walaupun tidak sedrastis yang pertama. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa istiqamah sepanjang waktu, karena sungguhnya Rabb yang kita sembah ini Allah SWT adalah Rabb yang sama, pemilik Ramadan dan pemilik semua bulan selain Ramadan. Dan Allah menegaskan wa'bud rabbaka ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu sampai engkau mendapatkan al-yaqin, itu kematian. Para pemirsa rahimani rahimakumullah, Ramadan justru sesungguhnya menjadi bekal utama buat kita. Karena Ramadan ibaratnya kawah condret muka, penggemblengan untuk mewujudkan kepribadian kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga merasakan betul-betul ini bagaimana pengawasan Allah, merasakan pendidikan ibadah selama Ramadan, rasakan semakin dekatnya dengan Al-Quran Al-Karim. Ini semuanya termasuk pendidikan yang mengantarkan kita menjadi pribadi yang betul-betul bisa semakin tangguh sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak kita pungkiri pula bahwa selepas Ramadan jalan semakin terjal dan berat. Kenapa? Karena kalau di bulan Ramadan benar-benar Allah bukakan pintu rahmat, pintu langit, ini pintu surga, sehingga hawa kebaikan itu ibaratnya sangat kuat, hembusan angin kebaikan itu sangat kuat. Sedangkan di bulan setelah Ramadan, para syaitan yang tadinya di bulan Ramadan dibelenggu oleh Allah SWT dilepas, sehingga lebih bebas dalam menggoda anak Adam, dalam upaya untuk menggelincirkan anak Adam. Kemudian syahwat mulai liar, perut mulai banyak yang kenyang. Kemudian banyaknya setan-setan jalanan di sekitar kita, setan di kalangan manusia, semakin ini gegap gempita. Sehingga bagaimanapun juga berbeda antara suasana Ramadan dengan pasca Ramadan. Disinilah keimanan kita akan semakin teruji. Apakah kita istiqamah atau kita ini hanyut dengan segala macam ini bentuk, yaitu godaan-godaan menyimpang dari surat al-mustaqim. Oleh karena itulah, kita ingin bahas tentang bagaimana mesti kita istiqamah. Karena semuanya kita pun hidup di zaman fitnah, zaman apalagi kita ditambah dengan wabah pandemi corona, sehingga betul-betul semakin membuat orang teruji. Dia jauh dari masjid, kemudian majelis-majelis taklim jarang ada kecuali yang mengikuti kajian-kajian live, dan tentunya ada orang tertentu yang memanfaatkan teknologi. Bagi orang awam, ya mereka semakin kering. Mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi kecuali teknologi yang instan, nyetel radio, nyetel TV, yang boleh jadi isinya tambah membuat rusak. Ini akidah, ibadah, dan akhlak mereka. Kemudian juga kondisi yang semakin dia tidak terbimbing dalam perkara agama, jauhnya dari para ustaz dan para ulama. Ini membuat, faktor-faktor membuat mereka semakin rapuh agamanya. Lebih-lebih dengan ujian, kesulitan di musim wabah seperti ini, kesulitan ekonomi, kesulitan ini penghasilan, ini merupakan faktor lain sendiri yang juga mendorong seorang dia untuk kemudian melakukan perbuatan yang bisa membuat dia terjebak dalam keburukan-keburukan. Oleh karena itulah, kita ingin itu menegaskan tentang bagaimana mesti kita istiqamah di segala zaman sampai kita kemudian kembali kepada Allah SWT. Kenapa kita mesti istiqamah? Ya pertama, karena istiqamah itu merupakan perintah Allah SWT. Fastaqimuhu. Fastaqimuhu. Ini istiqamalah. Ini fastaqimuhu ilaih. Fastaqimuhu ilaih. Istiqamalah kalian dalam meniti jalan Allah SWT. Nabi pun diberitakan Allah, fastaqim kama umrit. Istiqamah Anda seperti yang diperintahkan Allah Ta'ala. Sehingga setiap kita tertuntut untuk mewujudkan istiqamah. Sikap yaitu lurus, selantiasa melazimi surat al-mustaqim, luzumu surat al-mustaqim, bersikap terus di atas jalan yang lurus sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang dia akan bisa mewujudkan istiqamah di antaranya apabila dia betul-betul perhatian dengan ilmu syar'i. Perhatian dengan ini ilmu agama ini. Karena ilmu agama ini sebagaimana disampaikan Allah Ta'ala dalam beberapa ayat yang mengungkapkan, yaitu ar-ruh, kemudian an-nur dan al-ma. Ilmu ini Allah ungkapkan dengan istilah ar-ruh, sesuatu yang menghidupkan. Sehingga yang paling hidup imannya adalah orang yang mereka paling interaktif dengan ilmu agama ini, ilmu syar'i ini. Yang paling banyak menguasai ilmu syar'i dan hatinya paling menyerap, paling banyak menyerap ilmu syar'i. Maka dia yang paling hidup yaitu imannya. Dan disebutkan Allah dengan istilah an-nur, jadi cahaya. Sehingga yang paling mendapatkan terang benderangnya cahaya kehidupan adalah orang yang paling menguasai ilmu agama, yang paling paham tentang ilmu agama. Dan Allah katakan dengan al-ma, yaitu air, orang yang paling segar ini tanaman imannya adalah orang mereka paling menguasai ilmu agama, yang paling menyerap ini ilmu agama. Maka mereka orang akan tumbuh berkembang dalam kebaikan. Ini adalah faktor yang mesti kita usahakan. Ini harus kita selalu perhatikan dengan ilmu agama. Yang kedua, Hendaknya kita senantiasa berada dalam lingkungan yang baik, memiliki komunitas lingkungan yang baik, BA yang salihah, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, komunitas yang baik, karena semuanya kawan-kawan ini sangat berdampak terhadap agama kita. Al-mar'u ma'adini khalili, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu berada di atas agama kawan dekatnya. Bagaimana kawan dekatnya, kurang lebih dia seperti itu. Sehingga Nabi wasiatkan kepada setiap kita, falyanzur ahadukum man yukhalil, hendaklah kalian perhatikan siapa yang menjadi kawan dekat, yaitu kalian. Siapa hendaknya seorang dia perhatikan, yaitu kawan dekatnya. Jangan sembarang dia mengambil kawan dekat, karena semuanya kawan itu sangat berdampak pada ini agama kita. Jangan sampai kita menyesal gara-gara ini kawan yang buruk, kemudian kita tersesat, dan bahkan mati dalam keadaan di atas kekafiran atau dalam keadaan ini kemaksiatan. Sebagaimana Abu Talib, di antara sebab kematian di atas kesyirikan adalah karena keberadaan kawan buruknya, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang waktu itu masih merupakan gembongnya orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga akan seperti Allah dalam ayat, yaitu penyesalan orang yang mereka itu menjadikan selain atau menjadikan orang yang buruk menjadi teman dekat mereka. Yauma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulun, saat ketika mereka menggigit orang zalim itu menggigit ke tangannya dan mereka mengatakan ya laita ya laitana ata'na Allah ata'na rasula, ya aduhai seandainya kami dulu mentaati Allah dan mentaati rasulnya. Ini adalah penyesalan yang mereka itu miliki. Kenapa dulu aku mengambil si fulan menjadi teman? Qad adallani 'an dzikri ba'da ij'ani, dia telah menyesatkan aku dari petunjuk setelah datang kepada aku petunjuk. Ini adalah di antara yang penyesalan yang Allah ungkapkan disebabkan gara-gara yang kawan yang buruk. Termasuk di antaranya adalah fitnah. Termasuk di antara yang membuat kita istiqamah adalah bagaimana kita menjauhkan dari tulul amal, panjang angan-angan berkaitan dengan masalah ini dunia. Karena dunia itu singkat, pendek, hina, sehingga berpanjang angan tentang dunia adalah tercela, yang akan membuat seorang dia lupa dengan kampung, yaitu akhirat. Kalau ingin berangan-angan, adalah berangan tentang kampung akhirat. Karena dunia ini berjalan cepat, kemudian memberikan nikmat yang sangat singkat dan sedikit, sehingga orang yang mereka terfitnah dengan dunia melupakan akhirat adalah kerugian yang sangat besar sekali. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita akan masuk pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Terasa Hafizallahu Ta'ala, di mana ini beliau mengawali risalahnya dengan memuji Allah SWT. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah falamudillalah, man yahdihillah fawal muhtadi, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ila illallah wa daula syarikalah, wa ashadu anna muhammadan amtu wa rasuluh, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau memuji Allah dengan mukadimah sering disampaikan para ulama kita juga, di antara potongan khutbatul hajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memuji Allah dan kami beristianah hanya kepada Allah, kami meminta ampun kepada Allah dan kami berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan jiwa kami, dari kejelekan amal-amal kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah orang mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Ta'ala semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya Sallallahu wasallam alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat Allah dan salam teruntuk kesanjung kepada beliau, pada keluarganya, sahabatnya, dan semua sahabatnya. Kalimat ini adalah mukadimah yang sering dibacakan oleh para ulama kita, yang isinya adalah poin-poin akidah penting sungguhnya itu, yaitu mengembalikan kepada kesempurnaan Allah Ta'ala. Innalhamdalillah nahmaduhu, segala puji bagi Allah, kami memujinya. Allah penyandang segala kesempurnaan yang kemudian dengannya Allah tersanjung, Allah terpuji dari segala sisi. Orang yang paling faham tentang keagungan Allah Ta'ala adalah orang paling faham tentang nama dan sifat Allah Ta'ala. Sehingga memahami nama dan sifat Allah Ta'ala dan sungguhnya merupakan kebutuhan mutlak untuk mengantarkan kita betul-betul bisa mengagungkan Allah seagung-agungnya, karena Allah mengenalkan dirinya dengan nama dan sifatnya. Wa nasta'inuhu, dan kami beristianah kepada Allah Ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in menunjukkan kelemahan jiwa kita. Kita adalah dhaif, kita adalah lemah, kita enggak bisa apa-apa. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan salat, tidak akan puasa, tidak akan zakat, tidak akan haji, tidak akan taat, tidak akan baca Quran, tidak akan berzikir, tidak akan melakukan kebaikan yang lainnya. Sehingga semua kemudahan yang kita lakukan dalam mentaati Allah Ta'ala semuanya semata-mata adalah karena pertolongan Allah kepada hambanya. Sehingga kita semata-mata beristianah kepada Allah Ta'ala. Dan kita beristighfar kepada Allah Ta'ala. Pengakuan tentang segala kekurangan kita. Seorang hamba yang paling mulia, yang paling mengakui tentang kelemahan dan kekurangan dirinya. Sehingga Rasulullah SAW, beliau mengajarkan adab-adab seperti ini, yang kemudian kita baca dalam wiritan pagi dan sore. Seperti diantaranya dalam Sayyidul Istighfar, ada kalimat, Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui segala nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Ya Allah, semua nikmat yang telah Engkau curahkan kepadaku, aku mengakuinya. Wa abu bi dzambi, dan aku pun mengakui tentang dosaku. Sehingga benar-benar seorang mukmin, ada orang yang mereka menyadari antara limpahan nikmat Allah yang tidak terhingga, yang tidak mungkin bisa kita hitung, sebagaimana penegasan Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Apapun nikmat yang Anda rasakan, semuanya datang dari Allah. Dan seandainya Anda berusaha untuk menghitung nikmat Allah, pasti tidak akan bisa menghitungnya. Sedangkan nikmat Allah yang terus mengalir kepada kita dengan detik-detik, dengan hitungan detik, kita tidak pernah lepas daripada curahan nikmat Allah Ta'ala. Sebagaimana detak jantung kita adalah merupakan bagian nikmat Allah Ta'ala, dan detak jantung ini, itu hanya adalah detik. Sehingga ini semuanya nikmat yang sering manusia tidak menyadarinya. Dan bersama dengan itu, ketika kita melakukan berbagai macam kebaikan, ibadah, amalia, pasti ada kekurangannya, pasti ada cacatnya. Maka Nabi mengajarkan, bersama dengan kita menyadari tentang kenikmatan Allah, kita pun senantiasa beristighfar kepada Allah SWT. Bahkan Allah dan Rasulnya mendidik kepada kita senang untuk mengiringi setiap kebaikan kita dengan istighfar kepada Allah Ta'ala. Kita minta perlindungan kepada Allah, karena Allah yang bisa mencukupi kita dari segala keburukan. Allah yang bisa menolak dari segala keburukan. Dan kita berlindung kepada Allah. Ini amal-amal kita, ini dampak buruk dari amal kita. Amal yang buruk atau dampak buruk daripada amal kebaikan kita. Kadang kita bawahnya melakukan amal kebaikan, tapi punya dampak buruk. Mungkin bisa menimbulkan ujub, sehingga itu dampak buruk kepada sebuah amal, sehingga akan merusak amal kebaikan itu sendiri. Atau juga bahkan kita melakukan amal-amal yang buruk, sehingga kita yaitu rusak dengan amal yang buruk tersebut. Kemudian penegasan tentang takdir Allah, barang siapa yang mendapatkan, barang siapa Allah tunjuki, dia akan bahkan mendapatkan petunjuk. Barang siapa Allah sesatkan, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepada dia. Ini kalimat berkaitan dengan, yaitu bagaimana hidayah total di tangan. Sehendaknya seorang dia betul-betul menginginkan atau dia meminta kepada Allah dan bersandar kepada Allah berkaitan dengan ini perolehan hidayah. Kemudian penegasan tentang dua kalimat syahadat. syahadat pertama berkaitan syahadat la ilaha illallah, di mana untuk totalitas memberikan amal ubudiahnya hanya kepada Allah Ta'ala tanpa menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Dan syahadat yang berkaitan dengan Muhammad abdu wa rasuluh, ini Muhammad hamba Allah dan rasulnya, ini dua rukun syahadat. Rukun yang pertama syahadat rasul, itu rukun yang pertama adalah pengakuan tentang kehambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun hebatnya, tingginya, luar biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau seorang hamba, tidak boleh disembah, sehingga semulia apapun beliau tidak boleh disembah, beliau adalah seorang hamba. Kemudian walaupun beliau seorang hamba yang tidak boleh disembah, tapi beliau adalah rasul yang Allah berikan wahyu untuk disampaikan kepada kita, sehingga kelaziman orang mereka mengakui tentang kerasulan Rasulullah SAW, semua beritanya wajib dia benarkan, semua perintahnya wajib dia taati, semua larangannya wajib dia jauhi, dan tidak boleh dia beribadah kepada Allah kecuali dengan yaitu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh dengan syariat-syariat bid'ah, tidak boleh dengan syariat-syariat yang diadakan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Ini adalah mukadimah yang beliau sampaikan. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, inna mawdu'a hadhihi risalah lil istiqamah huwa mawdu'un 'azimul ahammiyah jalilul qadar. Sesungguhnya pembahasan tentang risalah, tentang istiqamah ini ada sebuah pembahasan yang sangat agung, yang sangat penting, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Wa haqiqun bikulli wahidina ayyu nabihi. Dan hakikatnya setiap kita mesti memiliki perhatian betul tentang masalah istiqamah ini. Wa yu'tiyahum min ihtimamihi wa inayatihi, dan memberikan perhatiannya yang ini betul-betul serius berkaitan dengan istiqamah ini. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahsanun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah, penegasan tentang keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penegasan tentang iman itu artinya meliputi seluruh tuntutan iman. Yang iman tawali katakan qaulun bil lisan wa amalun bil jawari wa i'tiqadun bil qalbi. Iman itu berkaitan dengan ucapan lisan, amal-amalan anggota badan, kemudian berkaitan dengan i'tiqad hati. Maka perkataan innalladzina qalu rabbunallah, bagaimana lisannya, amaliyahnya, hatinya betul-betul menunjukkan ini karakter ya. Ada beberapa bentuk orang yang mereka kafir. Ini orang mereka menentang total, tidak mengucapkan, tidak mengamalkan, apalagi berkeyakinan. Mereka adalah orang total tidak memiliki ciri keimanan. Kemudian ada orang mereka mengucapkan kalimat Rabbunallah, Rabb kami Allah, yang mengatakan dirinya adalah beriman kepada Allah SWT. Musyrik, munafik, mukmin sejati. Mengatakan dia beriman tapi dia musyrik. Apa kata Allah? Wa may yu'minu aktsarum billahi illa wa musyrikun. Wa may yu'minu aktsarum billahi illa wa musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah SWT kecuali mereka adalah musyrik. Sehingga mereka bersama dengan pengakuannya beriman kepada Allah tapi dia musyrik. Dia menyekutukan Allah SWT. Seperti Quraisy, mereka itu di satu sisi mengimani rububiyah Allah Ta'ala. Ketika ditanya tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan, dan seterusnya, mereka tahu itu semuanya Allah Ta'ala. Tetapi praktek penghambaannya, praktek ibadahnya, mereka menyekutukan Allah sehingga mereka pun menyembah Lata, Uzza, Manat, dan seterusnya. Di zaman kita, kaum muslimin sebagiannya juga mereka mengatakan beriman kepada Allah, tapi musyrik. Sehingga mereka masih saja di Gunung Merapi, Labuan di pantai laut selatan, kemudian mereka itu mengagungkan makhluk-makhluk yang tidak selayaknya diberikan berbagai macam persembahan-persembahan, keyakinan-keyakinan syirik. Ini bagi orang belajar akidah sangat paham tentang model-model kesyirikan yang berkembang di masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kemudian ini pertama. Yang kedua, orang mengaku muslim, mengaku beriman itu munafik. Hanya ucapannya. Hatinya enggak ada apa yang diucapkan itu. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka sesuatu yang tidak ada dalam hati mereka. Ini munafikun. Orang-orang munafik. Sehingga prakteknya tidak mencerminkan apa yang diucapkan dalam ucapan-ucapan keimanan. Kemudian, ini mukmin sejati. Orang mereka membuktikan antara lahir dan batinnya. Mereka mengucapkan kalimat gini, amanna. Dan mereka praktek. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jatu bi amwalihim wa anfusihim. Ulaika musaddiqun. Sesungguhnya yang kata orang mukmin adalah orang mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, lalu tidak ada keraguan sama sekali. Memiliki kemantapan mengimani Allah dan Rasulnya. Tidak ada keraguan. Kemudian mereka berjihad, mereka buktikan keimanan itu dengan jihad. Kesungguhan mereka di jalan Allah dengan pengorbanan baik jiwa pun harta mereka. Ulaika musaddiqun. Itulah orang-orang yang dikatakan shadiq, orang jujur. Orang-orang yang jujur. Ini adalah orang-orang mukmin. Innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengatakan ka rabb kami adalah Allah, itu yang dimaksudkan ada orang-orang mukmin yang sejati. Yang betul-betul membuktikan imannya tanpa keraguan dan bukan imannya orang munafik, bukan imannya orang musyrik, tapi imannya orang yang betul-betul mukmin beriman kepada Allah taala. Summa istaqamu. Lalu dia istiqamah. Terus-terus bertahan sampai mati di atas prinsip-prinsip keimanan itu. Orang yang mereka mukmin dan mereka istiqamah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak itu sedih. Ini karakter para wali-wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak takut dan tidak sedih. Wali-wali Allah, orang yang mereka betul-betul bersandar total hidupnya kepada Allah dan berjalan sesuai dengan ajaran agama Allah Ta'ala. Memiliki kedekatan khusus dengan Allah Ta'ala. Apa yang ditakutkan oleh para wali Allah? Sedangkan dia bersama dengan Allah. Yang Allah mencukupi semua kebutuhan para hambanya. Orang semakin komplit pengamanannya, semakin sempurna pengamanannya, semakin merasa aman. Dia dikawal oleh para bodyguard-bodyguard yang sakti mandraguna, senjatanya lengkap, kemudian siap untuk tarung dengan siapapun. Ada rasa aman. Lalu lebih, siapa lagi yang lebih mencukupi segala-galanya dibandingkan dengan Allah Ta'ala? Sehingga orang mereka merasa keyakinannya dibersamai oleh Allah dalam kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Apa yang ditakutkan ketika orang mereka bersama dengan Allah SWT? Demikian pula kesedihan. Orang sedih itu karena kehilangan, sehingga dia sedih, kehilangan nikmat. Tapi seorang mukmin, apa yang dia sedihkan? Seandainya dia kehilangan nikmat, dicabut nikmatnya, dan kemudian dia bersabar, akan digantikan Allah berlipat-lipat yang tidak terhingga lipatannya itu. Apa yang sedihkan oleh orang mereka kehilangan sesuatu yang gantinya itu jauh lebih. Seandainya orang kehilangan orang-orang uang 1 juta sedih, betul. Tapi kalau dia kemudian itu dapat ganti 1 miliar, maka tidak lagi ada kesedihan buat dia. Seorang mukmin berkaitan dengan dunianya, fala khaufun alaihim walau yasanun. Dengan urusan dunia mereka. Kemudian disebutkan oleh beliau juga bahkan ayat yang lainnya lagi. Orang mereka ini yaitu lanjutan ayatnya Allah katakan ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kaanu ya'malun. Mereka itulah penduduk surga yang kekal di dalamnya, yang itu surga itu merupakan dari sebab apa yang mereka telah melakukan amaliyah di dunia, beriman kepada Allah dan istiqamah. Membuahkan yang menjadi ahlul jannah. Membuahkan di dunia mereka lah. Kemudian di akhirat juga mereka akan Allah berikan la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka mendapatkan rasa aman di dunia dan di akhirat. Rasa aman dari perkara-perkara yang mengerikan, yang sangat menghantui tentang urusan kehidupan dunia. Di akhirat Allah berikan rasa aman dari segala kengerian di hari dan akan Allah berikan kepada mereka ini sorga yang betul-betul mereka akan mendapatkan yaitu sebuah balasan yang tidak terhingga. Kemudian ayat yang lainnya belum bawakan dalam surah ini innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah ala takhaf wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun wa laqum fiha nanu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiyya matastai anfusukum walakum fiyya matadda'un nusulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang mereka mengucapkan Rabbunallah, sesungguhnya orang mereka mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah Ta'ala. Thumma istaqamu, lalu mereka beristiqamah, lalu mereka istiqamah, mereka mengucapkan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, lurus, lenceng terus di atas prinsip-prinsip keimanannya itu. Maka menjelang wafatnya nanti, orang-orang seperti ini akan Allah buat gembira. Bergembira untuk dia bertemu dengan Allah dan mendapatkan balasan-balasannya itu. Maka menjelang saat kematian, saat menjelang kematian seorang, disebutnya dalam riwayat hadis Nabi, ini, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah SWT, Allah akan suka bertemu dengan dia. Barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah Ta'ala, Allah akan benci bertemu dengan dia. Aisyah radhiyallahu anha itu menegaskan ya Rasulullah, karhiyatul maut, berkaitan dengan ini takut kepada kematian, atau benci kepada kematian. Gak suka dengan kematian. Kulluna nakral maut. Kita semua ini orang-orang yang takut mati, Rasulullah. Kita ini semuanya orang takut mati. Kata Nabi, bukan begitu ya Aisyah. Tetapi maksudnya adalah, jika yang akan mati adalah orang yang beriman, Allah akan sampaikan kepada mereka kabar gembira tentang Allah, tentang surga akan mereka tempati, kemudian tentang yaitu keridhaan Allah SWT. Maka orang ini pun sangat gembira dan bahkan sangat ingin segera bertemu dengan Allah SWT, sehingga dia pun menjadi sangat ingin bertemu dengan Allah Ta'ala sebagaimana Rasulullah SAW ketika menjelang wafatnya Nabi bahkan diberikan pilihan untuk memilih antara tinggal bersama dengan sanak family, keluarga atau bertemu dengan Allah Ta'ala. Nabi katakan ar-rafiqul a'la, yaitu memilih untuk bertemu dengan Allah SWT, teman yang iman tinggi. Ini adalah orang mereka Allah menjelang wafatnya yang memiliki iman dan istiqamah. Allah berikan kegembiraan kepada mereka. Sebaliknya orang mereka tidak memiliki iman, tidak memiliki istiqamah, menjelang kematian merupakan ketakutan bagi mereka karena akan disampaikan kabar yang mengerikan tentang kemurkaan Allah, tentang tempat yang akan mereka tempati, neraka, keburukan-keburukan yang akan mereka dapatkan. Mereka pun semakin benci untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi kematian mesti terjadi. Di sini juga, bahwasanya ketika menjalani kematiannya, maka malaikat akan turun. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Malaikat akan turun. Disebutkan dalam riwayat yang panjang berkaitan dengan kisah dicabutnya nyawa seorang manusia. Apabila yang menjelang yang akan matinya nyawanya seorang mukmin, maka akan berdatangan malaikat-malaikat dengan wajah yang tampan, kain kafan dengan membawa kain kafan putih bersih wangi dari surga. Kemudian ketika telah datang saat ajal kematiannya, datang malaikat maut untuk menjemputnya, kemudian dicabut sebagaimana cabutan tetesan air yang keluar dari mulut ceret, dengan yaitu sangat gampangnya, dalam pengertian itu sangat gampangnya, tidak mengalami kesulitan, tidak ini sengsara. Kemudian segera diletakkan oleh para malaikat yang telah menyiapkan kain kafan putih dari surga itu, yang sangat wangi, diletakkan di situ, lalu dia bawa naik ke atas. Dan setiap melalui lapisan pintu langit, maka malaikat penjaga langit itu mengatakan rohnya siapakah yang sangat wangi ini. dikatakan terbaiknya lalu dibukakan pintu langit, itu langit yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh. Lalu ditulis di Iliyin, kemudian dikembalikan lagi, ini ke dunia, kan dia harus kembali ke tanah, itu untuk dikubur. Sebaliknya, orang mereka apabila yang buruk, yang khabith, yang jelek, yang jahat, yang kafir, munafik, orang yang busuk rohnya, maka yang datang malaikat yang menakutkan dengan kain kafan yang busuk pula, ketika datang ajalnya malaikat mau datang mencabut nyawanya, gambaran pencabutan nyawanya itu kayak besi bersayap dimasukkan ke kapas yang basah lalu ditarik, sehingga bisa dibayangkan bagaimana sangat dahsyatnya, kemudian segera ditempatkan di kain kafan yang sangat busuk ini, diangkat ke langit, dan ketika sampai ke langit lapisan pertama, rohnya siapakah yang sangat busuk ini, baunya ini, disebutkan nama yang sangat jelek bagi dia, kemudian di pintu langitnya dibukakan, ditolak, sehingga dilimparkan lagi, disebutkan oleh Allah dan Nabi-Nya berkaitan dengan ini jelek. Kemudian, orang mereka mukmin istiqamah, malaikat memberikan support, penguat, ala takhafu, wala tahsanu, jangan takut, jangan sedih kamu, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan Allah Ta'ala kepada kalian. Sehingga ada kegembiraan. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kami adalah wali-wali kalian di dunia dan di akhirat, sehingga mereka santai terbimbing di dunia untuk meniti surat al-mustaqim, dan terbimbing di akhirat untuk sampai ke tempat tujuannya yaitu jannah, dengan selamat, dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha matastai anfusukum walakum fiha matad'un, dan bagi kalian di surga apa yang kalian inginkan dan di surga apa yang kalian minta. Nusulam min ghafurur rahim, dan itu semuanya hidangan dari Allah yang mampu lagi Maha kini penyayang. Ya para pemirsa, ini adalah kali ayat yang memberikan kepada kita bagaimana bahwasanya istiqamah, maka kata beliau istiqamah ini akan berdampak kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Fal istiqamatu yatarattab 'alaiha sa'adatu dunya wal akhirah. Maka istiqamah pada membawa seorang pada kehidupan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bagaimana betul-betul dia akan merasakan ini kebahagiaan dunia akhirat. Jannatul dunia, istilah yang disebutkan para ulama, hanya akan dimiliki oleh mereka betul-betul beriman kepada Allah dan istiqamah. Dan jannatul dunia adalah itmi'nanul qalbi wa insyirahu sadri, tenangnya hati dan lapangnya dada. Ungkapan-ungkapan para ulama tentang jannatul dunia seperti yang disebutkan oleh para salaf kita, inna fi dunya jannatan man lam yadkhul hal yang lam yadkhul jannatul akhirah. Ini surga dunia itu hati yang Allah, hati yang mereka mencintai Allah SWT, hati yang merasa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala, ini surga dunia. Dan ini dirasakan oleh para orang-orang yang mereka betul-betul dekat dengan Allah Ta'ala, hatinya betul-betul fokus dengan iman mereka, istiqamah, sehingga dunia betul-betul menjadi jannah bagi mereka. Terasa nyaman, terasa nikmat, maka mereka nikmat dengan hatinya mengimani Allah, nikmat mereka dengan ibadah mereka lakukan, sehingga bagaimana mereka betul-betul merasakan nyamannya ibadah yang mereka lakukan, ini adalah jannatul dunia. Ketika mereka ditimpa yaitu kesulitan, mereka bersabar dan berharap pahala dari Allah Ta'ala sehingga merasakan kelapangan dada, itulah jannatul dunia. Kemudian di akhiratnya dia akan dipersilakan masuk ke jannah akhirat dan dipersilakan malaikat, kulu wasrobu hanian bima aslaftum fil ayah, silakan Anda ini nikmati idaman surga ini, makanlah, minumlah sepuasnya, selesatnya, dan itu semuanya harus disebabkan karena amal-amal Anda ketika di dunia. Wa falahul iya, wa falahul abdi, wa salahu amri kullihi. Dan istiqamah itu akan menjadikan yaitu kesuksesan seorang hamba dan kebaikan dalam seluruh perkaranya itu. Semua perkara akan menjadi sukses, menjadi baik, menjadi ini sebuah kebahagiaan tersendiri dengan dia istiqamah. Fahaqiqun, binasi li nafsi ar-raghib fi sa'adatiha ayyuna bil istiqamah adhim al-inayah ilman wa amalan wa thabatan ala dhalik ilal mama mustamidan al-aun min Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau mengatakan selanjutnya, fakikun binasi, hendaknya orang nasih li nafsi, orang menasihati dirinya, hendaknya orang mereka menasihati dirinya, artinya betul-betul menginginkan kebaikan bagi dirinya, agar mereka mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya, maka ar-raghib fi sa'adatiha, dan orang memiliki semangat untuk meraih kebahagiaan yang dia inginkan, yang mereka yang dia cita-citakannya, ayyukna bil istiqamah adhim al-inayah ilman wa amalan wa thabatan, hendaknya betul-betul memiliki perhatian kepada istiqamah ini dengan perhatian yang serius, baik secara ilmu, artinya belajar apa yang mesti dia wujudkan untuk istiqamah itu. Istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas ibadah, istiqamah di atas akhlak. Ini semuanya membutuhkan ilmu. Sehingga belajar kemudian istiqamah dengan ilmunya itu. Wa amalan, dan mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari. Karena ilmu tanpa diamalkan la yanfa. Ilmu tanpa diamalkan la yanfa. Wa thabatan ala dzalik, dan kemudian dia memiliki keteguhan, kekokohan, ketegaran di atas keimanannya, di atas ilmu, keyakinannya, di atas sunnah, di atas Islam, ilal mamat, sampai nanti matinya. Mustamiddan al-aun minallahi tabaraka wa ta'ala, dengan bersandar pertolongan dari Allah Ta'ala, karena semuanya itu akan terwujud hanya dengan pertolongan Allah Ta'ala. Tanpa pertolongan Allah Ta'ala, kita tidak akan ini bisa mewujudkan apapun dari kebaikan-kebaikan yang ada itu. Wa katsiran ma taritul as'ilah minan nas ala ahli ilmi wa talabi wa tulabihi wa du'a ila Allah wal muslimin anil istiqamah wa an haqiqatiha wa anil umur al mu'ina ala thabat ala siratil lail mustaqim ila ghairi dhalik minas su'alat allati taritu fi hadzal bab. Kebanyakan pertanyaan yang diajukan dari banyak orang kepada para ahli ilmi, kepada para ulama, dari kepada para talaba, para tulab, kepada para ini penuntut ilmu, dan para dai-dai yang mengajak ke jalan Allah Ta'ala, dan para reformis membuat perbaikan, upaya untuk memperbaiki umat, di antara kebanyakan pertanyaan yang diajukan tentang istiqomah, tentang hakikat istiqomah, tentang perkara-perkara yang bisa membantu teguh di atas shiratal mustaqim, dan yang lainnya dari berbagai macam pertanyaan yang berkaitan dengan masalah bab yakni istiqamah. Maka beliau pun mengatakan wa qad raitu annahu minal mufid li nafsi wa li ikhwani, sungguh aku melihat ini semuanya adalah perkara yang bermanfaat bagi diriku dan bagi kawan-kawanku. Jam'a ba'dil qawaid al-muhimma al-jami'a fi hadzal bab. Aku pandang ketika aku mengumpulkan sebagian kaidah-kaidah penting yang menyeluruh dalam bab istiqomah ini perkara akan bermanfaat bagi diriku dan bagi kawan-kawanku, teman-temanku, saudara-saudaraku. Litakuna lana dhiya'an, agar kita memiliki cahaya dalam meniti jalan untuk istiqomah ini. Ba'da mutala'atin li kalami ahli ilmi wa aqawilihim rahimallahu ta'ala ahli istiqomah. Dengan mutala'ah, dengan kita mempelajari, membahas mutala'ah, perkataan-perkataan ahli ilmi, pendapat-pendapat mereka, ungkapan-ungkapan mereka, ya Allah semoga menghormati mereka semuanya, yang berkaitan istiqamah. Wa amma yata'allaq biha, dan semua yang berkaitan dengan pembahasan tentang istiqamah. Wa sa'adzkuru fi hadhihi risalah asyra qawaid adzimatin fi babil istiqamah, dan akan aku sebutkan dalam bab risalah ini 10 kaidah yang sangat agung berkaitan masalah istiqamah. Wa ya qawaid muhimmatun jadirun bi kulli wahidin minna ayatanabbah laha. Ini kaidah-kaidah yang penting yang sudah selayaknya kita sekalian, setiap kita untuk memiliki perhatian, memperhatikan ini tentang kaidah-kaidah ini. Wa minallahi wada astamidul aun wa astam nihul at-taufiq, dan hanya kepada Allah kami bersandar, menyadarkan pertolongan, dan mengharapkan ini taufiknya dari Allah SWT. Ini adalah mukadimah yang saya sampaikan berkaitan dengan masalah istiqamah. Yang insya Allah kita akan nanti bahas satu persatu, bab per bab dari 10 kaidah yang berkaitan istiqamah. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita sekalian melalui risalah para ulama. Dan yang terbaik bagi kita adalah beragama dengan bimbingan para ulama, para ulama salaf, ulama al-sunnah wal-jamaah, yang dalam beragama mereka menukilkan Quran, menukilkan sunnah, dengan pemahaman para a'imah, yaitu para ulama, sehingga akan lebih menenteramkan hati kita, karena sungguhnya itulah yang disarankan oleh Allah dan yang diperintahkan Allah dan Nabi-Nya. Ini fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda kepada para ahli dzikri, ini para ulama, kalau mereka tidak mengetahuinya. Dan Nabi katakan juga al-barakatu ma'a kabirikum, bahwasanya keberkahan kalian bersama dengan ulama kibar kalian. Sehingga semoga Allah membimbing kita sekalian disibukkan dengan ilmu dan amal, apalagi di zaman fitnah-fitnah seperti ini. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mewujudkan semua yang akan mengantarkan kita ini ke surga, dan menghindarkan dari semua yang akan mengantarkan ke neraka, dan hati kita di kotoran-kotoran yang akan merusak ini iman dan keselamatan kita. Demikian, bapak sekalian, sebagai mukadimah yang kita sampaikan. Semoga manfaat. InsyaAllah hari berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan pada ini bab-bab selanjutnya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Ada pertanyaan? Ada banyak pertanyaan, Ustaz. Apakah seorang penuntut ilmu boleh mendebat ahlul hawa untuk membantah kesesatannya? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk urusan mendebat itu, berdebat itu satu di antara metode dakwah. Ini ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa ma'idatil hasanah wa jadilhum billati ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, ma'idah hasanah, dan jidal. Dengan cara hikmah, dengan cara yang tepat, dengan dalil, ini untuk orang-orang yang mereka itu memiliki jiwa yang hanif, dia terima kebenaran, lalu dia bisa melaksanakannya, maka dia tinggal menjelaskan tentang akhirat kebenaran, gampang. Kemudian dengan ma'idah hasanah, orang-orang yang mereka itu memiliki kecenderungan kepada penyimpangan, maksiat, pelampiasan syahwat, tapi kalau mereka digetarkan dengan peringatan-peringatan targhib dan tarhib, ini motivasi dan yang hal membangkitkan rasa takutnya, dia akan berdampak baik. Maka ini dengan ma'idah hasanah, orang-orang yang mereka itu masih ada kecenderungan kepada keburukan-keburukan itu. Yang ketiga, orang mereka punya syubhat, punya ini syubhat, kerancuan-kerancuan berpikir. Maka diri ini dilakukan dengan wajadilhum bilati ahsan. Tapi perlu kita pahami, untuk mujadalah ini, bilati ahsan dengan cara yang baik. Syaratnya, satu, Anda menguasai ilmu syar'inya, sehingga betul-betul Anda siap membimbing orang tersebut kepada hakikat al-haq. Yang kedua, Anda benar-benar sangat menguasai cara untuk menaklukkan orang yang menyimpang tersebut. Kalau ini Anda miliki, silakan Anda lakukannya dengan cara yang baik dalam rangka untuk membimbing dia kepada hakikat al-haq. Sekali salam bintami ya rahmatullah ta'ala, ada orang memiliki rudud, kitab-kitab rudud, kitab bantan kepada al-bid'ah, kepada falasifah, kepada syiah, kepada syairah, kemudian kepada sufi, kepada alul kalam. Ini semuanya kuburiyun. Dalam hal ini yang perlu kita catat, yang pertama, Rasulullah sangat menguasai dalil, sangat menguasai ilmu syar'i, sehingga betul-betul pendalilannya sangat akurat, sangat kuat. Yang kedua, sangat menguasai tentang penyimpangan orang akan dia debat. Ketika Rasulullah ingin mendebat orang-orang Rafidah, beliau sangat menguasai tentang kesesatan Syiah Rafidah, sehingga bisa betul-betul menaklukkan dengan sangat ini akurat. Demikian pula berkaitan ketika beliau akan mendebat orang-orang kalau kalam, orang-orang sangat menguasai logika, filsafat, sehingga akan menunjukkan benar letak kesesatan mereka itu. Maka hendaknya kita tahu diri, kalau kemudian yang kita debat alul bid'ah ini ternyata orang yang hebat, yang sangat menguasai berdalil, sangat menguasai ini dalil-dalil, tetapi dia ada alul syubhat, alul bid'ah, kalau kita melayaninya bisa diuntal miring ibaratnya sama dia, kita bisa dilek, kemudian kita kelakap, gak bisa apa-apa, bisa memalukan, maka jangan, sehingga harus tahu diri kapasitas kita seberapa. Demikian bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kan kami mengagumi atau mencintai seseorang, terus kami menyebutkan nama yang kami cintai itu di dalam doa-doa kami, lalu apa hukumnya Ustaz? Silakan. Doakan seperti Imam Ahmad tidak pernah berhenti mendoakan Imam Syafi'i, atau juga mendoakan atau para ulama saling mendoakan apalagi guru-guru yang mereka ambil ilmunya, yang mereka anggap istiqomah, yang mereka anggap memiliki kebaikan, mereka doakan secara khusus dalam doa-doa mereka. Ini bagus, apalagi fi dhahril ghaib, dalam keadaan mereka tidak tahu kalau didoakan. Maka dan mendoakan orang lain pun dalam rangka untuk mendoakan diri kita sendiri, karena ketika kita mendoakan orang lain, mereka akan mengatakan juga, dan juga untuk kamu begitu, sehingga kita memiliki kebaikan yang double-double berkaitan amal mendoakan orang lain tersebut. Boleh, intinya boleh bahwasanya mendoakan orang yang kita cintai, kita kagumi, kita harapkan kebaikannya terus bermanfaat di masyarakat, sebagaimana para ulama mereka mendoakan para guru-guru mereka, sehingga kemanfaatan akan tersebar luas dan banyak tersebar di tengah-tengah masyarakat. Boleh, intinya boleh mendoakan seorang dengan takyin disebut orang yang mereka doakan itu. Wallahualam bissawab. Ustaz, bagi orang tua yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Berbakti pada orang tua yang sudah meninggal, diantaranya adalah dengan mendoakan orang tua kita. Kalau orang tua kita itu masih muslim, meninggal dalam keadaan muslim, mereka masih punya hak untuk kita doakan, kita mintakan ampun, kita doakan ampunan, diringankan adabnya, diluaskan surganya, kemudian ditinggikan derajatnya. Kemudian juga diantaranya adalah menyambung silaturahim dengan kawan-kawan orang tua kita. Menyambung silaturahim dengan family keluarga orang tua kita dan kawan-kawannya. Sebagaimana Nabi ketika Khadijah sudah wafat, maka Nabi pun suka ngasih dia kepada teman-teman Khadijah. Artinya menyambung teman-temannya sebagai bentuk silaturahim. Maka termasuk kita seperti Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, dengan seorang badui. Memberikan hadiah kepada orang badui itu karena dulu ayahnya yaitu Umar bin Khattab berteman dengan bapaknya dia, sehingga untuk menyambung silaturahim datanya dikasih hadiah kepada anaknya tersebut. Ini intinya bahwasanya termasuk berbakti pada orang tua adalah pertama mendoakan orang tua, kemudian yaitu menyambung silaturahim dengan teman-teman bapak atau ibu kita sehingga tetap tersambung silaturahimnya. Dan juga secara umum adalah berbuat baik yang setelah kematiannya, termasuk kita menjadi anak yang saleh, itu termasuk indera kebaktian pada orang tua, karena itu akan berdampak pada kebaikan bagi kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Mau tanya, apa hukum mengikat rambut saat sholat? Apa tidak ada keringanan untuk wanita? Barakallahu fiik. Tanya-tanya terus, Ustadz. Kalau untuk laki-laki jelas nggak boleh, itu termasuk diantaranya ada dalil-dalilnya. Tapi untuk laki-laki, untuk wanita nanti kita cari dulu, kita tanyakan dulu. Salam untuk menjawabnya. Untuk wanita, wallahu a'lam bishawab, nanti kita sampaikan insyaallah berkaitan dengan mengikat rambut waktu salat. Ustadz mau tanya, bagaimana caranya agar kita membenci perilaku maksiat seseorang saja, tidak membenci pelakunya? Iya. Ya, pertama, karakter iman, bismillahirrahmanirrahim, karakter iman itu waqarraha ilaikumul kufr wal isyan. Iman itu kalau betul-betul meresap dalam hati kita, itu akan membuat kita mencintai kebaikan, mencintai iman, mencintai pelakunya. Kemudian keadaan iman itu ketika meresap dalam hati kita, betul-betul akan membuat kita benci pada maksiat dan pelaku maksiatnya. Jadi pelaku maksiatnya pun juga perlu dibenci. Ini dibenci sejauh kemaksiatannya, tapi dia masih memiliki punya wala juga, dicintai sejauh ketaatannya. Jadi orang di wala wal bara itu, kalau ada orang diberikan wala total, realitas yang imannya pelaku kebaikan, para ulama, nabi, para ulama, para sahabat. Kemudian orang yang dibenci total, orang kafir, musyrik, munafik, orang yang mereka mendapatkan hak wala pada sebagian perkara, hak barok pada sebagian perkara, itu muslim yang akan perbuatan maksiat. Dia masih sholat, masih puasa, masih ya ini berbuat baik, berbuat taat, kita cintai sejauh ketaatannya. dan kita benci sejauh kemaksiatannya. Dan kebencian yang jelas, kebencian ini mendorong kita, kalau kita mempunyai sifat rahmat juga, bagaimana mendakwai dia, menasihati dia untuk dia meninggalkan perbuatannya tersebut, didasari dengan rasa cinta kasih kita kepada dia. Bagaimana prakteknya membenci perbuatan maksiatnya dengan, yaitu tidak membenci orangnya? Ya, membenci perbuatan dan orangnya, tapi ada usaha untuk dakwah, yaitu ada usaha untuk mengajak dia kepada kebaikan, ini nasihat. Karena ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Sehingga bagaimana kita bisa juga mendekati dia, kemudian mengajak kepada kebaikan, mengingatkan, dan itu bagian kecintaan kita kepada dia, untuk dia selamat dari, yaitu keburukan-keburukan tersebut. Unsur akha kal zaliman aw madzluman. Tolonglah saudara Anda baik dalam keadaan zalim atau dalam keadaan terzalimi. Kalau dia terzalimi, kita tolong, orang tahu. Bagaimana zalim kok suruh nolong, cegah perbuatan zalimnya tersebut. Wallahul a'lam bishawab. Maaf, saya wanita ingin bertanya, apakah bercita-cita mapan sebelum menikah itu salah Ustaz? Syukran Ustaz. Mapan maksudnya bagaimana? Ini benda karir yang mapan, jadi dokter mapan, jadi gimana itu maksudnya itu. Intinya wanita terbaik itu adalah persiapannya itu menjadi pelayan suami yang terbaik dan menjadi pendidik anak yang terbaik. Tidak harus kemudian itu mapan nafkahnya, karena kewajiban mencari nafkah itu ada pada suami, bukan pada istri. Sehingga kewajiban mencari nafkah itu ada pada suami, bukan pada istri. Dan kalau istri itu nanti membantu dalam hal menambah-tambah nafkah keluarga, hendaknya yang tidak menimbulkan fitnah. Keluar rumah, campur dengan laki-laki, yang bisa dikendalikan dari rumah, tapi menghasilkan penghasilan, dan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikendalikan dari rumah tanpa dia rumah, sehingga lepas dari kontrol suaminya, dia bercampur dengan laki-laki asing, kemudian dia bergelut dengan dunia kerja yang keras, akhirnya bisa membuat yaitu berantakan keluarga, pelayanan suami, dan seterusnya. Yang perlu disiapkan adalah bagaimana baik dan istri yang terbaik bagi suami, itu yang persiapan yang paling yang utama, itu persiapan untuk menjadi ahlul jannah, yaitu wanita ahlul jannah. Allah Ta'ala alam besok. Bila selalu ingat pada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan berusaha untuk berbuat baik, apakah belum tentu akan masuk surga? Apakah dengan tahapan atau seperti apa? Kalau betul-betul memang itu berbuat baik, bertauhid di atas sunnah, kemudian ingat kepada Allah SWT, dan itu betul-betul baik, ya Allah terima kebaikannya itu, pasti masuk surga. Intinya orang mukmin itu pasti masuk surga. Orang mukmin pasti masuk surga. Tapi memastikan saya, Anda, kemudian kita pasti masuk surga itu enggak boleh. Karena kita enggak tahu apakah keimanan kita, ketakwaan kita diterima oleh Allah SWT. Tapi kita harus yakin bahwa setiap orang yang mukmin dengan itu pasti masuk surga, enggak boleh ada keraguan lagi. Tapi memastikan kita menjadi ahlul jannah enggak boleh. Karena enggak tahu apakah iman kita, amal kita diterima Allah SWT atau tidak. Sehingga akan dia akan terus berharap-harap cemas, sehingga akan semangat beramal terus mendekat kepada Allah dan bersandar kepada Allah SWT. Assalamualaikum Ustaz, jika kita tanamkan dalam hati ini cinta akhirat, apakah boleh kita tanamkan juga benci dunia? Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Benci dunia itu maksudnya bagaimana? Dunia itu bukan dibenci, dunia itu yaitu diambil untuk menjadi kendaraan ke kampung akhirat. Yang dibenci itu perilaku cinta dunia yang melalaikan akhirat. Karena kita di dunia itu mesti ya mesti harus di dunia, kita sekarang di dunia dan dunia itu menjadi kendaraan ke kampung akhirat. Membenci dunia itu artinya membenci perilaku akhirat. Membenci hal-hal yang buat kita itu rugi di akhirat. Adapun mengambil dunia untuk kendaraan ke akhirat itu seharusnya begitu. Karena kita di dunia, dunia itu sebagai sawah ladang kita, kita mau menjadi yaitu panen orang menjadi orang menanam dan panen di akhirat, atau menjadi orang yang kita tidak menanam atau tidak panen di akhirat. Sehingga dunia itu kita benci itu bukan karena langitnya, bukan karena sungainya, bukan karena daratnya, bukan karena lautnya, bukan karena gunungnya, bukan karena emasnya, bukan karena peraknya. Tapi yang dibenci perilaku manusia sama dengan dunia, lalu membuat dia lupa tentang kampung akhirat. Itu yang dibenci. Yang harus kita ambil adalah, yang harus kita lakukan adalah mengambil dunia untuk kendaraan, yaitu menuju kampung akhirat. Sehingga Anda bisa menjadi konglomerat, di pejabat, silakan, tapi Anda harus tahu ini semuanya kendaraan untuk mencapai kampung akhirat. Jangan menjadi musyrik yang kafir, yang munafik, yang kemudian menyembah kesatan. Jangan menjadi dagar yang fajir, yang rusak, yang membiayai proyek kemungkaran. Tapi jadilah, kalau kaya seperti Utsman bin Affan, kalau penguasa ya kayak Sulaiman, kalau ini menjadi orang yang saleh dalam segala kondisi yang dimilikinya itu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Intinya zuhud. Zuhud itu artinya dia tidak yaitu diseret oleh dunia, tidak menganggap dunia itu besar, dunia itu lah kecil, remeh, dan dia ambil dunia untuk kampung akhirat dia. Ustaz, gimana cara menghadapi orang tua yang selalu mengatur kehidupan kita supaya bisa seperti keluarganya atau mirip di saat kita sudah punya keluarga sendiri? Suami laki-laki intinya adalah pemimpin bagi keluarganya. Laki-laki tetap berbakti kepada orang tua, iya. Tetapi jangan sampai yaitu suami rumah tangganya. Bagaimana dia intinya menunjukkan kebaktian pada orang tua, tapi jangan sampai juga yaitu kemudian hancur rumah tangganya karena orang tua terlalu itu mengatur. Mesti harus bisa bersikap antara dia sebagai anak berbakti sama orang tua dengan dia bagaimana mengatur rumah tangganya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sehingga tinggal bagaimana Anda seninya untuk menghadapi ini fitnah atau menghadapi kondisi rumah tangga Anda. Ini orang tua yang ingin sangat campur tangan kepada rumah tangga Anda, yang harus ada seleksi diambil, bagaimana orang tua bisa lebih percaya kepada Anda. Ini intinya adalah begitu. Karena orang tua itu enggak di yang sampai anak sengsara dalam pandangan orang tua, itu adalah suatu yang wajar. Tapi Anda juga mesti yakinkan betul bahwasanya tetap berbakti pada orang tua dan punya kemandirian dengan rumah tangganya, sehingga bagaimana bisa mensikapi yang kadang-kadang terlalu intervensi kepada kehidupan rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah, sedangkan imam sudah membaca Al-Fatihah secara jahr? Ya, sebetulnya para ulama ikhtilaf dalam sholat tersebut. Bahwasanya asalnya dalam sholat kita wajib dan membaca Al-Fatihah. Salata liman la lam yakra bi fatihah al-kitab. Tidak sah salatnya orang yang mereka itu salat tanpa membaca surah Fatihah. Yang menjadi ikhtilaf adalah ketika kita bermakmum pada imam atau ketika menjadi makmum, apakah tetap kita baca Fatihah atau tidak. Sebagian ulama mencukupkan dengan imamnya, sebagian ulama juga mereka itu tetap membaca. Dua-duanya adalah merupakan bagian pendapat para ulama kita. Silakan ambil mana yang akan dibaca. Seandainya membaca, itu biasanya imam sudah membaca Fatihah, kemudian setelah itu, setelah amin, kemudian membaca, ada kesempatan membaca surah Fatihah yang memberikan kesempatan. Yang tidak, ya biasanya langsung membaca surat yang berikutnya. Kalau memang dia ingin baca, baca aja surat Al-Fatihah ketika imam membaca surat setelah Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum Al-Fatihah orang tua saya terkadang menginginkan saya dengan adik dan kakak saya, dan terkadang sampai ada ucapan seperti ini, mendingan sama adikmu dan kamu. Terus bagaimana sebenarnya? Bagaimana cara saya menghadapi ibu saya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, orang tua punya ucapan begitu, atau orang tua punya sikap yang begitu, yang menyakitkan anak, maka si anak masih bersabar. Gak usah ditanggapi, gak usah dibantah, bersabar, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan kelapangan hati. Yang penting Anda berusaha untuk menunjukkan bakti yang maksimal kepada orang tua, kemudian kekurangannya beristighfar kepada Allah Ta'ala, kemudian apa yang orang tua ini lakukan itu, hendaknya juga mungkin kalau bisa nasihati, ibu jangan suka membanding-bandingkan, karena toh ibu pun kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain juga nggak mau juga. Pasti nggak mau, siapapun dibanding-bandingkan nggak mau, walaupun dia tahu persis dia punya kekurangan. Tapi kalau dibanding-bandingkan, itu rata-rata orang tidak mau. Tapi untuk seorang anak, orang tua yang melakukan seperti itu nggak usah dibantah, nggak usah kemudian disewati. Tapi bagaimana bisa meluruskan orang tua dengan cara yang terbaik, dengan tetap kita bersabar dengan semua keburukan orang tua kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, apa boleh kita menukar CV lewat WA untuk ta'aruf? Soalnya kami sama-sama nggak punya guru untuk mendampingi proses ta'aruf. Ya, bisa lewat pihak ketiga. Bisa teman, maksudnya nggak punya teman juga. Bisa lewat teman, sehingga bisa. Sehingga bisa lebih terkendali dengan lewat orang ketiga. Dan orang ketiga itu bisa guru, bisa teman, orang yang kita percaya kedewasaannya dan amanahnya. Wallahualam bissawab. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bagaimana jika orang tua memaksa untuk bekerja bagi seorang wanita, padahal dalam waktu dekat seorang wanita menikah, bagaimana menyikapinya Ustadz? Ya menikah aja segera, kemudian orang tua bagaimana, yang penting dia terlayani dengan baik. Bisa yang kalau udah menikah nanti urusannya berkaitan dengan sudah penuh dengan istrinya, dan tunjukkan bahwasanya tetap dekat dengan orang tua dan berbakti kepada orang tua, walaupun tidak harus kemudian dia ini bekerja. Kalau tetap bekerja, usahakan bekerja yang bisa dikendalikan sendiri dan tidak banyak bercampur dengan laki-laki di luar rumah, sehingga akan meminimkan fitnah. Dan insya Allah dalam perkembangan Allah, seandainya anak ini dia tetap terus berbakti sama orang tua, mendoakan orang tua, ngasih orang tua, perhatian orang tua, akan lulus sendiri dengan berjalannya waktu. Wallahualam bissawab. Bagaimana meningkatkan iman Pak Ustadz di tengah corona seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Meningkatkan iman di tengah kehidupan pandemi seperti ini, ya diantaranya yang pertama tadi itu mengikuti kajian-kajian, terus ikuti kajian-kajian walaupun lewat live streaming, lewat YouTube yang bisa didengarkan, itu asupan gizi tiap hari yang harus kita lakukan dan berusaha untuk memperdalam ini ilmu agama. Yang kedua, banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT agar Allah kiranya menghindarkan dari bala yang seperti ini, mengangkat bala, kemudian mengokohkan iman kita di kehidupan bala seperti ini, yang beliau juga banyak gangguan-gangguan, menyangkut ekonomi kita, menyangkut kehidupan kita, dan seterusnya. Kemudian, jangan tinggalkan teman-teman yang saleh, artinya walaupun hubungannya lewat WA, grup-grup yang ada, itu tetap berusaha untuk berhubungan dengan mereka yang saleh, minta nasihat, apabila ada sesuatu yang perlu diungkapkan, kemudian hindari berkontak dengan orang-orang yang mereka tidak beres, ini pikirannya, akhlaknya, mudah-mudahan dengan menjadikan iman kita bisa bertahan dan bertambah, dan yaitu melakukan takarruf kepada Allah SWT di zaman yang penuh dengan wabah seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, saya izin bertanya, kalau ada datang ke rumah untuk melamar saya, sedangkan saya belum siap menikah karena mental saya belum siap, saya harus bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau memang Anda belum siap dan Anda nggak cocok, ya itulah nggak apa-apa. Kan wali Anda punya wali, belum siap, Anda bilang belum siap menikah, atau Anda istikharah dulu kepada Allah SWT. Anda istiqarah, kira-kira kalau Anda mendapatkan kemantapan, kemudian di hatinya mulai ada kecenderungan, ya sudah, Anda lanjutkan. Kalau tidak, ya Anda bilang belum siap, atau ya ditolak, ini lamarannya tersebut. Tapi perlu juga, ini perlu diperhatikan, ini berkaitan dengan kondisi Anda, umurnya sudah berapa, kemudian apa yang menjadikan Anda tidak siap, apakah tidak siap itu artinya Anda karena berpikir tentang ekonomi atau segala macamnya. Yang jelas kalau laki-laki yang melamar itu adalah orang yang datang itulah agamanya baik, kemudian akhlaknya baik, maka hendaknya berusaha untuk menjadi pertimbangan untuk segera yaitu menikah, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya bagaimana cara kita menyemangati suami agar selalu istiqomah dengan ibadahnya saat saya dan suami jarak jauh? Ya bisa lewat WA, lewat telepon, kemudian ya begitu doa-doa, mestinya doa-doa yang ditujukan pada suami, karena jarak-jarak kontaknya paling begitu. Ya. Mengingatkan, berusaha untuk tiap hari memantau keadaannya. Kemudian ya intinya tunjukkan bagaimana Anda tuh sangat support dengan suami dan nasihat-nasihat agama, mungkin bisa dikirimkan ceramah agama atau nasihat tulisan. Intinya adalah bagaimana ya ta'awun 'alal birri wa taqwa yang bisa Anda lakukan, yang menunjukkan ini suami Anda akan menilai Anda perhatian dengan suami dan sangat baik dengan suami dan memuaskan ini apa yang menjadi keinginan-keinginan suami. Wallahualam bishawab. Dengan itu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Apakah orang yang benar-benar beriman ketika ruhnya dicabut dari jasadnya, ia tidak merasakan sakit? Ya Nabi gambarkan yang jelas, pencabutan nyawa orang beriman itu kayak keluarnya air dari ceret. Lain dengan sakaratul maut. Sakaratul maut semuanya merasakan sakit. Dan kesulitan sakaratul maut itu penyempurna untuk bersihnya dosa di seorang mukmin. Ini adalah sakaratul maut. Beda dengan pencabutan nyawa. Pencabutan nyawa itu digambarkan kalau orang mukmin kayak tadi, keluarnya air dari ceret dengan penuh yaitu kemudahan. Wallahu taala alam bisawab. Demikian semoga manfaat untuk sekalian. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.